Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a amma ba'd. Fadilah dibaca matannya. Wa qafdun wa jazmun. Falil asma'i min dalika. Al-rafu. Nasbu. Wal khafdu. Wala jazma fiha. Walil fi'li. Walil af'ali. Arraf min dalika arrafu wal nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Babu ma'rifati alamat til i'ram lirraf'i Arba'u alamatin. Wa ad-dhammatu wal wawu wa alifu wa lam wa nun. Amma ad-dhammatu fatakunu alamatun lir rofi di arba'ati mawadi'a. Arba'ati mawadi'a wadiya ismul mufradi wa jam'ut taksiri wa jam'ul mu'annasis salim wal fi'lul mudari' alladhi lam yattasil fi akhirihi syai'un. Wa amal wawu fatakunu alama tan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa ahuka wa hamuki wa fuka wa fuka wa dumali. Nah, yakfi tanda rofa asmal khamsa apa ya kana apa musanna al-waw. Nah, sebutkan syarat-syarat asmal khamsa di rofa dengan waw. Ndak ya kana apa Bosman Antakuna Mufradatan. Harus mufrad. Yang kedua Mukabbaratan. Yang ketiga Antakuna Mudhafatan. Yang keempat Mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Nah. Antakuna mufradatan wa antakuna mukabbaratan wa antakuna mudhafatan wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya mutakallim. Nah. Kalau isim-isim yang lima ini diidhafahkan kepada ya, hukumnya apa? Apa Nabila? Yang sekali. Nah. Harakat muqaddar. Erobnya dengan harokat muqaddarah alama alama qoblal ya. Nah, mana min duri apa? Min duri ya bin masabah. Nah, istighol mahal bi harakati munasabah. Contohnya rofa rofa hadoro abi hadoro abi. Nah, baik, itu empat syarat yang harus ada pada kelima ini, isim yang lima atau asmal khamsah. Kita lanjutkan. Iqra ya Abdillah. Ramli. Sudah selesai itu. Sekarang surat Falawit tasolat biha al-mimu uqribat bila harokati zahirati takul haza famun hasanun. wa taqulu ra'aytu faman hasanan wa taqulu nadartu ila faman hasanin. Wa hadha syartun zaidun fi hadhihi kalimati bi khususiha ala syuruti al-arba'ati allati sabaqa dzikruha. Naam. Yakfi. Berkata syair ya, wa amma syurutul lati tahtassu bi ba'dihi duna ba'din, adapun syarat-syarat yang khusus dengan sebagiannya tanpa sebagian yang lain, minha di antaranya, di syarat tambahan dari empat syarat tadi, antakuna mufradatan, antakuna mukabbaratan, antakuna mudhafatan, antakuna idhafatiha, antakuna idhafatu ila ghairi mutakallim, ada syarat tambahan yang tidak ada pada kata yang lainnya. Di antaranya adalah pada kata fuka. Kata fuka tidak di-i'rab dengan i'rab ini, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali dengan tambahan syarat antah luwa minal min. Hendaklah dia kosong dari mim. Bukan famun, ya. Famun artinya apa? Mulut. Fu juga mulut. Nah, kalau menggunakan mim, falaw ittasalat bihal mimu, kalau kata ini bersambung dengan mim, uqribat bil harakati dhahirati, dia di'rab dengan harakat-harakat dhahirah. Rafa' dengan apa? Dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Contohnya, hadza famun hasanun. Ini mulut yang bagus. Coba di'rab. Selanjutnya siapa? Khobar itu marfu'nya dengan mubtada. Khobar itu marfu'un fil mubtada. Sifatun li famun. Sifatun maku makmun isru wawalam berfi adamah dan dalam akhiri. Nah, ini contoh yang rofa. Hada famun, pakai domah, bukan pakai wawu. Kenapa? Karena dia bersambung dengan mim. Ya, walaupun dia mufrad, walaupun dia mukabbarah, tapi dia juga ada syarat yang tidak terpenuhi, dia tidak mudhaf, demikian pula dia menggunakan mim. Fataqulu ra'aitu faman hasanan. Coba di Arab. Ra'aitu ra'a. Ra'a fi'il madhi mabni ala sukun. Ittisali bi dhammi raf'in mutaharrik. Ittisali bi dhammi raf'in mutaharrik. Naam. Faman maqrun bi wa ta nomor apa? Muttasilun. Mabni ala dhammi fi mahalli raf'in. Faman? Maqrun bi mansubun wa alamah. Mansubun bil fi'li. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah ala akhirihi li annahu ismun mufrad. Wa hasanan sifatun li faman. Fatakulu, contoh yang majrur, nadartu ila famin hasanin. Nah, irab. Nadaratil mali nabiyil ala sukun salim tamiri rahim taharrikin wattaru ومن القصر المدرون على الضم بما على رفع فاعل إله مجر فمن اسم مجرور بإله وعلامة جر يرتفع المؤخرة على آخره والجر والمجرور متعلقان بالفعل نظر صفة لثمن وصفة المجرور مجرور مثله وعلامة جر يرتفع المؤخرة على آخره. نعم. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها. Ini adalah syarat tambahan pada kata ini. Ini pada kata fuka. Secara khusus. Tambahan atas syarat-syarat empat yang telah berlalu penyebutannya. Baik. Berikutnya yang khusus lagi. Istamir. Ikra. Wa minha. Naam. Anna kalimata. Anna kalimata zu. Anna kalimata zu. La tu'rabu. Hada i'raba. Bila di syartain. Naam. Al-tulah. Al-awwal. An takuna bi makna sahibin. Sahibin. Wa tsani ayakuna alladhi tudhafu. Alladhi tudhafu ilayhi isma ismu ismu jinsi. Jinsin, dohirin. Dohirin. Wairi wasfin. Wairi wasfin. Fa'ilam takun. Fa'ilam takun. Ndakum tak apa ya? Ibunya di bawah. Oh di bawah. Yaudah apa? Fa'ilam takun dimakna sahibin. Bi'an kanat mausulatan tan saya mabniyatun pamisaluha wairu mawdulah. Pada titiknya mausulah mawdulah. Pamisaluha wairu mausulah. Wairu mausulatin. Mausulatin qawlu abi tayyibi al-mutanabbi. Al-mutanabbi zul-akli yashqa bin-na'imi bi-aklihi wa'ahu al-jahalati bi-syaqawati yan'amu wa'adani syaqani za'idani bi-hadihil kalimati bi-khususiha ala syurutil arba'atil nabi sabaqa witrinya. Fa'il. Terus. Nah. Berkata syarih wa minha diantaranya, diantara yang memiliki syarat khusus, syarat tambahan, adalah kata zu. Ya. Kata zu ini tidak di-i'rab dengan i'rab ini, yaitu i'rab rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Berarti kan hadal i'raba artinya i'rab ini, yaitu i'rabnya asmaul khamsah, rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, kecuali dengan dua syarat tambahan. Al-awwal yang pertama, antakuna bimakna sahib. Ndaklah zu ini bermakna sahib. Apa artinya sahib? Wa Sulaiman. Yang memiliki, ya. So, zu ilmin artinya apa? Yang memiliki ilmu, zu malin. Yang memiliki harta. Nah, maka itu masuk asmaul khamsah karena maknanya zu. Zu bermakna sahib, ya, yang memiliki. Kita baca penjelasan sentaklik nomor 2, ya. Qala Ibnu Aqil rahimahullah fi syarhihi liqali Ibnu Malik. Berkata Ibnu Aqil rahimahullah dalam penjelasannya terhadap matan Alfiyah Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya, 1000 bait Ibnu Malik dalam masalah nahwu. Inna in suhbatan abana. In suhbatan abana. Maksudnya apa? In afhama suhbatan. Jika dia zu ini memiliki makna suhbah yang memiliki, ya, memberikan pemahaman suhbah. Jadi zu yang termasuk adalah idu yang termasuk asmaul khamsah adalah zu yang memiliki makna suhbah, pemilik. Wa taraza bidzalika an du ta'iyah fa innaha la tufhimu suhbatan bal hiya bi makna alladhi. Dan dijaga, ini dikecualikan dari itu, dari dhu ta'iyah. Dhu menurut Bani Tayye. Dhu menurut Bani Tayye itu tidak memberikan makna memiliki. Tapi dia memiliki makna alladhi. Isim apa berarti kalau alladhi? Isim mausul. Berarti dhu, di sini dhu mausulah. Ya. Kala takunu misla zi bimakna sahib, maka zu ta'iyah ini tidak seperti zi yang bermakna sahib. Bal takunu mabniyatan. Tapi zu mausulah, zu ta'iyah ini hukumnya mabni. Wa akhiruhal wawu raf'an wa nasban wa jarran. Maka akhirnya nanti wawu, maka akhirnya adalah wawu ketika rofa, nasob dan jer. Intaha. Nah, intaha, selesai penukilan dari Syarah Ibnu Aqil. Berkata Al-Hamidi fi hasyati al-Kafrawi ay la alladhi wa illa kanat mabniyatan. Bukan zu yang bermakna alladhi, maka dia hukumnya mabni. Contohnya ja'a zu qoma fa zu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahli raf'in wal jumlatu ba'daha silatun. Intaha. Nah, berarti di sini ada dua zu, ya. Dua apa, Waisa? Zu bi makna sahib dan zu bi mausulah. Nah, betulnya mana, Pak? Bedanya apa, Abdillah, du mausulah dan du asmaul khamsah? Satunya murab, satunya mabni. Sanda. Satunya itu yang mana? Yang asmaul khamsah. Du asmaul khamsah itu hukumnya murab. Du ta'iyah mabni. Contoh dalam kalimat. Ini dhu apa? Al-asmaul khamsah. Ini dhu mausulah atau dhu ta'iyah, ya. Dikatakan dhu ta'iyah karena dipakai mausulah oleh Bani Ta'iyah. Nah, contoh misalkan kita katakan ja'a apa? Du malin. Ro'a itu apa? Za malin. Marotu bi vi malin. Perhatikan, ada ro'a dengan waw, nasab dengan alif, jarnya dengan ya. Kalau du mausulah itu selalu apa? Mabri ala sukun. Ja'a du qama. Ra'aitu du qama. Nah, telah datang orang yang berdiri. Aku melihat orang yang berdiri. Marotu bi bi apa ini? Bi du qama. Nah, selalu mabri atas sukun. Nah, du mausu du asmul hamzah hukumnya mu'rab, du ma du mausulah hukumnya mabni. Nah, perbedaan yang lainnya, du setelah du mausulah, du asmul hamzah majrur mudhaf ilaih. Ya. Setelah du mausulah jumlah. Ya, setelah du mausulah jumlah. Silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Nah, itu diantara perbedaan antara du mausulah dan du asmaul khamsah. Syarat tambahan yang kedua, an yakuna alladhi tudafu ilaihi ismu jinsin dohirin ghairi wasfin. Hendaklah kata yang diidofahkan kepadanya itu, yaitu mudhof ilaihnya, kan syaratnya asmul khamsah yang umum kan apa? Antakuna mufradatan, mukabbaratan, mudhofatan. Nah, syarat tambahan untuk zu ini, hendaklah kata yang diidofahkan kepadanya atau mudhof ilaihnya itu berupa isim jenis dohir, bukan sifat. Isim jenis dohir, bukan sifat. Isim jenis disebutkan dalam ta'liq. Qala al-Hamidi fi hasyiatihi 'ala al-Kafrawi huwa ma sadaqa 'ala al-qalili wal katsiri kal mali. Isim jenis itu adalah isim yang bisa diterapkan padanya sesuatu yang sedikit dan sesuatu yang banyak. Seperti harta, harta bisa sedikit, banyak, ilmu, ya, intaha. Wa qala Yasin fi hasyiatihi ala al-Kafrawi, fa al-Faqihi, berkata Yasin atas hasyiahnya kepada Faqihi. Jadi kalau Kafrawi itu mensyarah al-Ajurumiyah, kemudian diberi ta'liq oleh Al-Hamidi. Kalau Al-Faqih ini syarah terhadap Mutammimah Al-Ajurumiyah, diberi catatan kaki oleh Al-Nam Yasin. Dipahami ya? Matan Jurumiyah disyarah oleh Kafrawi, Hamidi punya catatan kakinya. Kemudian Mutammimah Jurumiyah disempurnakan dengan Mutammimah. Ya, Mutammimah disyarah diantaranya oleh Faqihi dalam Fawaqih Janiyah, diberi ta'liq oleh Yasin. Nah, al-muradu biqaulihim an tudafa ila ismin jinsin ma yuqabilu sifata kama qalahul fahama ajimamini fi syarhi tashil. Yang dimaksud dengan ucapan mereka, hendaklah diidhafakan kepada isim jenis. Isim jenis adalah yang melawan dari sifat, sebagaimana dikatakan al-fahama dimamini dalam syarih tashil. Summa naqala an dimamini ngalafduhu wa'lam, kemudian dinukil wa'lam annal murada bismil jinsi ma yuqabilu sifata ay al-mustaqqa. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan isim jenis adalah lawan dari sifat, yaitu mustaq, lawan dari mustaq. Walihada sahha qawluhu ba'da dhalika zahirun. Hai, qawluhu ismu jinsin dhahir. Oleh karena ini, benar ucapan beliau setelah itu, setelah isim jenis ditambahi dengan sifat dhahir. Isim jenis yang dhahir. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan du'akil. Karena akil ini mustaq, sifat dia, isim fa'il. Nah, tidak bisa du akil yang sahibu akil, enggak bisa. Nah, tapi yang bukan mustaq seperti ilmin, ya, aklin, kalau masdar bisa du aklin. Nah, du malin. Wa 'allala dzalika, summa qala aidimamini qad tawahama ba'dul aghbiya'i annal murada bismil jinsi annakiratu. Berkata Imam ini, dan sungguh telah tersalah sebagian orang-orang yang ghabi, orang-orang yang bodoh, bahwasanya yang dimaksud dengan isim jenis adalah isim nakirah. Wastaskala bisababi hadzal wahmi al-fasidi ma faqa fil hadisi antasila dha rahimika. Nah, dan menjadi iskal dengan sebab waham ini. Wahamnya apa tadi? Waham yang rusak ini apa tadi? Apa musanna? Menjadikan bahwa isim jenis yang dimaksud adalah nakirah. Nah, maka ketika mereka menyatakan isim jenis itu adalah isim nakirah, mereka menjadi iskal ketika bertemu dengan hadis wa antasila dha rahimika, dan engkau menyambung orang yang memiliki apa, hubungan rahim denganmu. Perhatikan di sini rahimik ma'rifat atau nakirah, apa musanna? Rahimnya berarti nakirah. Rahimika nakirah. Berarti enggak ada iskal. Ya, sudah benar, dha ketemu nakirah. Kenapa ma'rifat? Mudaf kepada? Domir. Mudaf kepada domir itu menjadi ma'rifat. Nah, ini menjadi iskal. Wa ghaba anhu mawadi'u fit tanzil. Nah, waghaba anhu, dan tidak tampak baginya tempat-tempat dalam Al-Quran. Wallahu dzul fadlil adzim. Setelah dzul ma'rifat, ya, dzul arsyil majid. Setelah dzul ma'rifat, dzil taul, dzil jalali wal ikram. Nah, intaha kalamuhu mufarraqan. Nah, intaha bilafdihi, selesai secara penukilan secara lafadznya. Wangdur kalam asy-syarih Muhammad Muhyiddin Ibn Abdul Hamid fi hasyiyati alal qatar. Silakan dilihat penjelasan syarih Muhammad Muhyiddin dalam catatan kakinya terhadap syarah Qatrun Nadal Ibn Hisham. Demikian pula hasyiahnya kepada Ibnu Aqil. Muhammad Muhyiddin ini memiliki karya yang banyak dalam nahwu, ya. Dia punya ta'liq atau catatan kaki terhadap qatar, demikian pula terhadap alfiyah, ya, syarah alfiyah. Nah, al-muhim isim jenis tadi yang didefinisikan, ya, bukan sifat. Ya, bukan isim mustaq. Ghairi wasfin. Nah, bukan sifat. Qala al-Khudhari fi hasyiyati ala ibn Aqil qalu ghairu sifatin ay nahwiyatin wa hiya al-mushtaq. Bukan sifat, sifat yang dimaksudnya adalah sifat secara nahwu, yaitu isim mushtaq. Fala yuqalu dhu fadil, maka tidak bisa dikatakan dhu fadil. Fadil isim fa'il, isim fa'il itu namanya mushtaq. Wa in kanat jami'ul mushtaqati asma'a ajnasin, walaupun semua mushtaqat itu isim jenis. Jadi yang dimaksud dengan isim jenisnya adalah yang bukan mushtaq. Ammal ma'nawiyatikal ilmi wal karami fatudhafu ilayya. Adapun yang maknawi seperti ilmu, karam, dul ilmi, dhu karamin, itu diidhafahkan kepada dhu, yang punya ilmu, yang punya kedermawanan. Wa innama ikhtassat bidzalika li'annaha wasilatun lil wasfi lima ba'daha. Dan hanya saja d dikhususkan dengan itu. Naam. Wa innama ikhtassat bidzalika, dan hanya saja dikhususkan dengan itu. Naam. Li'annaha wasilat, wa sama silah ini. Baik. Kita tunda penjelasan tentang ini, insyaallah kita rujuk ke kitab aslinya. Ada sedikit iskal di sini, wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan taklik yang keempat ya. Nah, barakallahu fikum.